السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخواني في الدين، أعزكم الله كمسلمين، رحمني ورحمكم الله. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidah As-Salaf wa Ashabul Hadith, yani Aqidah As-Salaf wa Ashabul Hadith oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni rahimahullah, dengan syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullah ta'ala. Sampai pada ucapan musannif, وهو أبو عثمان إسماعيل الصابوني الشافعي رحمه الله، قال: سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر ابن أحمد ابن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد ابن سنان القطان يقول: ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث، فإذا ابتدع الرجل نزعت حلاوة الحديث من قلبه. Disebutkan oleh Imam As-Sabuni rahimahullah dari gurunya Imam Hakim dengan sanadnya sampai kepada Ahmad ibn Sinan al-Qattan, bahwa beliau berkata rahimahullah, tidak ada di dunia ini seorang mubtadi' pun kecuali dia pasti akan membenci ahlul hadis. Laisa fid dunya mubtadi' illa wa huwa yubghidu ahlul hadis. Fa idza tad'a ar-rajul, kalau seseorang mengadakan kebid'ahan, nuzi'at halawatul iman min qalbih, akan dicabut rasa manisnya al-hadith, nuzi'at halawatul hadith min qalbih, akan dicabut rasa manisnya hadith dari hatinya. Yang seharusnya dia senang dengan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, al-mafrud al-muslim yuhibbu kalam al-rasul wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi nasallallahu alaihi wasallam al-afiyah, dicabut rasa cinta tadi. dicabut rasa suka terhadap haji. Manisnya haji dicabut dari hatinya. Tidak lagi merasa manis ketika mendengar haji. Tidak lagi merasa senang ketika dibacakan haji. Malah terasa sempit dada dan marah. Mengapa? Qad ibtada'a bid'atan. Limadha? Li'annahu ibtada'a bid'atan. Fa idza sami'a al-hadits yarud 'ala bid'atihi. Kalau dia mendengar hadis, hadisnya membantah apa yang dia lakukan. Hadisnya membantah apa yang dia ada-adakan. Fatanaqab. Terjadi pertentangan. Oleh karena itulah dia tidak suka lagi dengan haji. Yang kedua dari aqwal ulama tentang ciri-ciri ahli bid'ah dalam membenci ahli hadis, dibawakan pula sanadnya, beliau katakan, aku mendengar Al-Hakim rahimahullah, ini Abu Abdullah, sami'tu Abul Husain Muhammad ibn Ahmad Al-Hanbali bi Baghdad yaqulu sami'tu Abu Ismail Muhammad ibn Ismail Al-Tirmidhi yaqulu kuntu ana wa Ahmad ibn Al-Hasan Al-Tirmidhi 'inda Imam Ad-Din Abi Abdullah Ahmad ibn Hanbal. Kata beliau, kata Muhammad ibn Ismail al-Tirmidhi, aku bersama Ahmad ibn Hasan al-Tirmidhi berada di sisi seorang imam yang kunyahnya Abu Abdullah yang namanya Ahmad ibn Hanbal. Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Faqala lahu Ahmad ibn Sinan. Maka Ahmad ibn Sinan berkata, ya Abu Abdullah, wa ya Abu Abdullah, dzakaru ibn Abi Qatila bi Makkah ashabul hadis. Mereka menyebutkan kepada Ibn Abi Qatilah di Mekah para ashabul hadis. Kemudian dia berkata, faqala ashabul hadis qaumun su. Ashabul hadis qaumun su. Ashabul hadis orang yang jelek katanya. Imam Ahmad mendengar demikian, bangkit beliau. Qama Ahmad ibn Hanbal wa huwa yanfudhu thawbahu, sambil mengibaskan pakaiannya sambil berkata, zindiq zindiq zindiq, hatta dakhala al-bait, hingga dia masuk ke rumahnya. Mengapa dia menyatakan zindiq zindiq? Ketika mendengar ada seseorang yang mencerca ashabul hadis, ketika dia mendengar ada seseorang yang mengatakan terhadap ashabul hadis dengan qaumun su, kaum yang jelek. Yang lainnya atau riwayat yang berikutnya, qala sami'tu al-Hakim Aba Abdullah yaqul sami'tu Aba Nasr Ahmad ibn Sahal al-Faqih bi Bukhara, di daerah Bukhara, yaqulu, dia berkata, sami'tu Aba Nasr ibn Sallam al-Faqih, aku mendengar Aba Nasr Sallam al-Faqih berkata, laisa syai'un aqala 'ala ahli al-ilhadi wa la abghadha ilaihim min sima'il hadis wa riwayatihi bi isnadihi. Kata beliau, Abu Nasr ibn Sallam al-Faqih, enggak ada sesuatu pun yang lebih berat bagi orang yang mulhid, bagi orang yang sesat, tidak pula lebih mereka benci daripada mendengar hadis. Ahlul ilhad, ahlul dalal, ahlul ahwa, tidak ada bagi mereka yang paling dibenci, yang paling berat bagi mereka, melainkan mendengar hadis dengan sanadnya. Ikhwani fidina azakumullah. Demikianlah keadaan mereka, sudah tercabut rasa manisnya hadis, sehingga dibacakan hadis mereka bukannya senang tetapi marah, apalagi dibacakan hadis dengan sanadnya. Sami'tu al-Hakim yaqul sami'tu Abul Husain Muhammad ibn Ahmad al-Hanbali di Baghdad yaqulu sami'tu Aba Ismail Ibn Muhammad ibn Ismail al-Tirmidhi ila akhirih. telinga mereka kering mendengar sanad hadis. Hati mereka dongkol, marah mendengar dibacakannya hadis, apalagi dengan sanadnya. Sehingga terucap dari mulut mereka, ila mata hadatsana, sampai kapan hadatsana. Tidak akan bisa menyelesaikan problem umat ini dengan hadatsana. Itu terucap. Terucap diantaranya dari Usamah bin Ladin, ila mata hadatsana, sampai kapan hadatsana. Ikhwan ibn a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, mereka katakan enggak bisa menyelesaikan problem umat ini dengan hadatsana. Padahal seluruh perkara diajarkan di dalam ayat dan hadis yang semuanya dengan hadatsana. Ayat itu ada riwayatnya. Al-Qur'an ada riwayatnya. Hanya saja riwayatnya mutawatir, yang tidak mungkin mereka sepakat atas kedustaan. Apalagi hadis. Dan dibahas lengkap segala masalah. Apakah problem ekonomi, iktisad, atau problem politik, sia-sia, atau problem akhlak, semuanya sudah diberikan jalan keluarnya dengan jelas dengan ayat dan hadis, yang berarti dengan hadatsana, dengan riwayat. Hanya saja ahlul ilhad, ahlul dalal, ahlul bid'ah, yubghidun sima'al haji. Yang paling berat bagi mereka adalah mendengar hadis. Qala wa sami'tul hakim yaqul, sami'tul syaykh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ أبو بكر حدثنا فلان فقال له الرجل دعنا من حدثنا إلى متى حدثنا. Sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Uthman Shabuni rahimahullah, contohnya beliau katakan, aku mendengar dari Hakim, beliau berkata, aku mendengar Syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih, ketika beliau berdiskusi, berbantahan dengan seseorang. Maka qala Syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq ibn Ayyub al-Faqih, membawakan riwayat sebagaimana biasanya para ulama, ka'adati al-ulama. Qala haddathana fulan an fulan an fulan ila akhirih. Faqala lahu ar-rajul, ternyata orang yang berdebat dengan dia berkata, da'na min haddatsana ila mata haddatsana. Tinggalkan itu haddatsana, sampai kapan mau pakai haddatsana. Maka Syekh Abu Bakar Ahmad ibn Ishaq bin Ayyub al-Faqih berkata, qum ya kafir, fala yahillu laka an tadkhula dari ba'da hadha abada. Bangun wahai kafir, keluar dan jangan masuk ke rumahku setelah ini selama-lamanya. Tsumma tafata ilaina, kemudian syekh memandang kami, para murid-muridnya, wa qala ma qultu qat li ahadin ma tadkhul dari illa hadha. Sungguh aku enggak pernah berkata pada seseorang, jangan masuk ke rumahku kecuali baru ini. Artinya sudah sampai puncaknya. Mengapa? Ketika melecehkan hadis dengan kalimat da'na min haddatsana. Ketika berkata, ila mata haddatsana. Kalau hadis dengan riwayat, dengan sanad, dengan haddatsana dilecehkan seperti itu, mau pakai apa dia berbicara? Hujjah dari mana dia berpendapat? Atas dasar apa dia berdiskusi, berbicara? Apa dasarnya kalau bukan ayat dan hadis, yang tentunya dengan haddatsana, dengan riwayat. Qala rahimahullah, berkata lagi Syekh, wa sami'tul ustaz Abu Mansur Muhammad ibn Abdullah ibn Hamshad al-alim az-zahid rahimahullah, beliau berkata, sami'tu Abul Qasim Ja'far ibn Ahmad al-Muqri al-Razi ay min ar-Ray Yaqulu quri'a ala Abdurrahman ibn Abi Hatim Ar-Razi wa ana asma', dan aku mendengar, sami'tu abi yaqul, aku mendengar ayahku berkata, aniya bihi al-imam fi baladihi, ayahnya yang dimaksud adalah seorang imam di negerinya, yaitu Abu Hatim Muhammad ibn Idris Al-Hambali Ar-Razi, Abu Hatim Ar-Razi rahimahullahu taala. Aku mendengar ayahku Abu Hatim Muhammad ibn Idris Ar-Razi yaqul, beliau berkata, alamatu ahli al-bid'ah al-waqi'atu fi ahli al-athar, tanda-tanda ahli al-bid'ah adalah mencerca ahli al-athar, ahli al-athar ahli al-hadith, wa alamatu az-zanadiqah, dan tanda-tanda zindiq orang-orang sesat, tasmiyatuhum ahlal athar hasyawiyah, menamakan ahlul athar dengan hasyawiyah, hanya tahu permukaan. Yuriduna bidzalika ibtal al athar, menginginkan dengan julukan-julukan tadi adalah gugurnya athar-athar, riwayat-riwayat. Karena mereka para ahlul athar, ahlul hadis, selalu berbicara berdasarkan hadis, selalu berhujjah dengan qala Allah wa qala Rasul. Tetapi mereka katakan bahwa orang-orang ini hanya tahu permukaan saja, hanya mengerti tekstual, enggak tahu konteksnya, hanya tahu teksnya, enggak tahu makna di dalamnya, hanya tahu zahirnya, enggak tahu batinnya. Wa hakadha yaqulun. Limadha? Li'ibtalil athar, untuk menolak athar. Li'ibtalil hadis, untuk menolak hadis. Wa alamatul qadariyah, dan tanda-tanda aliran qadariyah, penolak-penolak takdir, alladzina la yu'minuna bil qadar, humul qadariyah. Alamatuhum, tanda-tanda mereka, tasmiyatu ahli sunnah mujabbirah. Tasmiyatuhum ahli sunnah mujabbirah. Mereka menjuluki ahli sunnah dengan mujabbirah. Mujabbirah adalah aliran Jabriyah. Jabriyah yang menyatakan bahwa manusia tidak punya ikhtiar. Seperti wayang yang digerakkan oleh dalangnya, tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa memilih apapun. Itu Jabriyah. Juga sesat mereka. Tetapi karena mereka Jabriyah gulunya dan dalalnya pada penetapan takdir, mereka menyatakan kita semua ditakdirkan, maka kita tidak ada yang salah, tidak ada yang perlu dicerca, dan tidak ada yang perlu dipuji. Orang yang baik karena ditakdirkan baik, orang yang jelek karena ditakdirkan jelek. Maka yang jelek jangan dicerca, itu karena Allah. Yang berbuat baik jangan dipuji, itu bukan karena Allah. Maka manusia yang baik dengan jelek sama. Disinilah sesatnya Jabriyah. Kemudian ahlu sunnah tidak demikian. Hanya saja Qadariyah yang mengingkari takdir, menuduh bahwa ahlu sunnah seperti Jabriyah, pokoknya kita ditakdirkan, gak perlu usaha. Salah. Ahlu sunnah laisu Jabriyah. Mereka bukan Jabriyah. Ahli sunnah yu'minuna bil qadar wa yafhamuna al ikhtiyar. Ahlu sunnah beriman pada takdir, tapi mereka mengatakan perintah dari Allah untuk kita berusaha, berikhtiar, berupaya. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Wa alamatul Jahmiyah, tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbiha. Adapun Jahmiyah, pengikut Jahm bin Safwan, atba'u Jahmin, ciri-ciri mereka, alamatuhum, tasmiyatuhum ahla sunnati musyabbiha. Ciri-ciri mereka menjuluki ahli sunnah adalah menyamakan dengan makhluk. Menjuluki ahli sunnah musyabbiha, yang menyamakan Allah dengan makhluk. Hadza dhulm. Adh-dhulmu dhulumatun yawmal qiyamah. Limadha? Mengapa mereka demikian? Karena mereka menyatakan bahwa mensucikan Allah itu adalah dengan menolak sifat-sifat. Itu Jahmiyah dan seluruh atba'nya, seluruh pengikut-pengikutnya. Bahwasanya mensucikan Allah itu adalah dengan mengatakan bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Kalau memiliki sifat, seperti makhluk memiliki sifat. Ada qaulul Jahmiyah. An Allah Ta'ala munazzahun an kulli sifat. Tidak mungkin punya sifat. Kalau punya sifat, nanti seperti makhluk, katanya. Berarti Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat, Allah tidak. Ketika dibantah, tidak melihat berarti buta, tidak mendengar berarti tuli. Tidak. Allah tidak mendengar dan tidak tuli. Allah tidak melihat, tapi tidak buta. Allah tidak besar, Allah tidak kecil. Allah tidak kaya, Allah tidak miskin. Allah tidak semuanya dengan penafian. Nafi sifat kullaha. Nafi sifat kulliha. Menafikan sifat seluruhnya. Seakan-akan mereka mensucikan Allah dengan itu. Berarti Allah tidak sama dengan apapun. Salah. Bal. Mereka justru menyamakan Allah dengan sesuatu yang sangat jelek. Yaitu sesuatu benda yang mati. Benda mati kan tidak mendengar, tidak tuli. Batu misalnya. Tidak mendengar, tidak tuli. Tidak melihat, tidak buta. Oh, matanya juga enggak ada. Ini barakallahu fikum. Menyerupakan dengan benda mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atau sebagaimana dikatakan oleh para ulama, bahwa ha'ula'il jahmiyah nufatus sifat ya'budunal adam. Ya'budunal adam. Menyembah sesuatu yang tidak ada. Sampai pada puncaknya, tanyakan pada mereka, kalau gitu Allah punya sifat ada atau tidak? Mulai dia bingung. Sampai berkata, Allah tidak ada dan tidak ada. Laqad junna jahman. Laqad junna jahmun idh sammi ilahahu, ketika menamakan ilahnya, Tuhannya, sami'un bila sam'in, basirun bila basar, ghaniun bila ghinan, ila akhirih. Majnun. Akhirnya, karena mereka menolak sifat, karena mereka yunfis sifat, maka mereka menganggap ahli sunnah itu ketika menetapkan sifat-sifat Allah, ketika ahli sunnah yusbituna sifat, kata mereka, yaqulun, kalian menyamakan dengan makhluk. Allah mendengar, Allah melihat, kayak makhluk. Berarti kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Antum tushabbihuna Allah bil makhluk. Ada li jahlihim. Ada li jahlihim. Ma'anna ahlu sunnah, bahwasanya ahlu sunnah tidak menyerupakan Allah dengan makhluk. La yushabbihun. Ahlu sunnah la yushabbihun. Mereka menyatakan bahwa Allah mendengar tidak seperti makhluk mendengar. Allah maha mendengar, adapun makhluk pendengarannya terbatas. Allah basir, tetapi makhluk mendengarnya terbatas. Ikhwan ibn a'azakumullah. Gak ada seorang pun ahlu sunnah. La yaqulu ahadun min ahli sunnah anna sam'ullah kasam'il makhlukin. La yaqulu ahad min ahli sunnah. La yaqulu ahadun min al-ulama anna sam'ullah kasam'ina. أو بصره كبصرنا أو يده كيدنا لا والله الحمد لله. Enggak ada seorang pun dari ahli sunnah yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Hadza barakallahu fikum tuduhan dusta. Bunun min haula ala ahli sunnah. Wa alamatur rafidhah, dan tanda-tanda rafidhah syiah, tasmiyatuhum ahlal athari nabitah wa nasibah. Sedangkan rafidhah syiah, ciri-cirinya menjuluki ahlul hadis, menjuluki ahli sunnah, bahwa mereka pembenci ahlul bait. Mereka orang-orang yang memusuhi ahlul bait. Nabitah dan nasibah. Ikhwani fiddin a'azzakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Mengapa menjuluki ahlus sunnah pembenci ahlul bait atau musuh ahlul bait? karena mereka ghulu terhadap Ahlul Bait, maka mereka menganggap yang tidak ghulu berarti membenci. Karena namanya cinta pada Ahlul Bait harus ghulu. Yang namanya mencintai, menjunjung, memuji Ahlul Bait harus berlebihan. Mereka tidak pernah punya salah. Mereka ma'sum, mereka begini, sedangkan Rasulullah menyatakan la. Al-ma'sum Rasulullah SAW. Maka mereka menyatakan anta nabitah, anta nasibah, engkau adalah golongan pembenci Ahlul Bait, engkau musuh Ahlul Bait ila akhir. Padahal kita berbicara dengan apa adanya, yang ma'sum hanya Rasulullah. Kita cinta kepada Ahlul Bait, kita cinta kepada Rasulullah SAW, maka kita cinta kepada Ali bin Abi Thalib, kepada Fatimah, kepada Hasan dan Husain, kita cinta kepada saudara-saudaranya Ali yang sama-sama juga Ahlul Bait, Aqil, Ja'far, Abbas radhiyallahu ta'ala anhum, nuhibbuhum, tetapi la naghulu fi hubbihim, kita tidak ghulu dalam mencintai mereka. Ikhwan ibnina azzaqna, karena mereka sesat, jatuh ke dalam ghulu, maka siapa yang tidak ghulu dalam mencintai Ahlul Bait, siapa yang tidak berlebih-lebihan dalam mencintai Ahlul Bait, dikatakan masih belum mendudukkan Ahlul Bait sebagaimana mestinya. Artinya tidak mencintai Ahlul Bait, memusuhi Ahlul Bait ila akhir. Termasuk kesesatan mereka, mereka dalam keadaan menganggap bahwa yang mencintai Ahlul Bait harus membenci Abu Bakar wa Umar wa Uthman wal Muhajirin. Siapa yang mencintai Ahlul Bait harus memusuhi mereka. Kalau tidak memusuhi mereka, belum mencintai Ahlul Bait. Ini kaidah batilah. Kaidah al-batilah minhum. Barakallahu fikum. Mereka anggap kalau memuji Ahlul Bait itu sesungguhnya mulia, berhak untuk menjadi khalifah. Adapun Abu Bakar merampas dari Ali, adapun Umar merampas dari Ali, mereka pengkhianat, pengikut-pengikutnya para sahabat Muhajirin dan Ansar, mereka adalah orang-orang para pengkhianat yang mengkhianati Ahlul Bait ila akhirih. Kalau tidak mencerca mereka, belum mencintai Ahlul Bait. Akhirnya karena kesesatan mereka, mereka menganggap Ahlul Athar pembenci Ahlul Bait, musuh Ahlul Bait, musuh Ali, musuh Hasan wal Husain, musuh Fatimah ila akhirih. Astagfirullahaladzim. Lihat barakallahu fikum, seluruh ahlul bid'ah dari kalangan zindiq, dari kalangan qadariyah, dari kalangan jahmiyah, dari kalangan syiah rafidah, dan dari semua ahlul ahwa, mesti ciri khasnya mencerca ahlu sunnah dan ahlu hadith. Yang dari sana mencercanya ke sini, dan dari sini mencercanya ke sana. Jabriyah, yang kita ahlu sunnah dituduh Jabriyah, juga membenci ahlul hadis dan ahlu sunnah. Mengapa? Dianggapnya kalian itu tidak benar-benar menerima takdir. Kalau benar-benar menerima takdir, katakan tidak ada ikhtiar. Manusia tidak bisa berbuat apapun, tidak bisa berusaha apapun. Maka mereka semua sama. Semuanya mentaati perintah takdir Allah katanya. Ya tidak begitu namanya beriman pada takdir. Oh berarti kalian qadariyah. Jadi oleh Jabriyah, ahli sunnah dikatakan qadariyah. Oleh qadariyah, kita dituduh Jabriyah. Ajib. Mazlumin. Ahlul hadis, ahlul sunnah, ahlul athar, terzalimi. Dari semua golongan-golongan ahlul batil. Disebutkan syarahnya oleh Syekh Rabi'. قال رحمه الله تعالى وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول سمعت أبا علي الحسين ابن علي الحافظ يقول سمعت جعفر ابن أحمد ابن سنان الواسطي يقول سمعت أحمد ابن سنان القطان يقول ليس في الدنيا مبتدع إلا وهو يبغض أهل الحديث. قال شيخ ربي هذا من علاماتهم إني دي أنترى تندى تندى أهل البدعة أهل الباطل تندى تندى مبتدع لا تجد مبتدعا يحب أهل الحديث. Gak ada satu orang مبتدع pun yang mencintai ahlul hadis. Gak ada. لا تجدهم إلا يبغضون أهل الحديث. Kamu tidak dapatin mereka kecuali mereka selalu memusuhi ahlul hadis, selalu membenci ahlul hadis. Walimada yubghidunahum, mengapa mereka memusuhinya? Liannahum 'alal haqqi wa yad'una ila al-haqqi wa yuwaluna 'alal haqqi wa yu'aduna 'alayh, walihada yubghidunahum. Karena ahlul hadis, ahlul athar, mereka di atas kebenaran, mengajak kepada kebenaran, membela di atas kebenaran, dan memusuhi di atas kebenaran. Oleh karena itu, orang yang di atas kebatilan pasti benci, karena bertentangan. Ikhwan ibn a'azakumullah, mereka berbicara kebatilan-kebatilan, tiba-tiba Ahlussunnah berkata, yang hak adalah ini, diriwayatkan dalam hadis yang sahih. Jatuh mereka, terbongkar kedoknya. Yang ini bilang, atau ahlul bid'ah menyatakan, harusnya memuji para sahabat seperti ini, atau memuji ahlul bid'ah seperti ini. Dijawab dengan hadis lagi. Qala Rasulullah SAW, haddatsana fulan an fulan. Jatuh lagi. Maka semua syubhat dari ahlul ahwa akan terbongkar, akan terjawab, akan jatuh di hadapan hujjah, di hadapan dalil-dalil, di hadapan hadis-hadis. Maka ketika sudah ulama berkata haddatsana fulan, gemeter ahlul bid'ah. Ini pasti terbantah saya. Baru berkata haddatsana fulan an fulan, ini saya bakal kalah. Kalah hujjah. Maka langsung dia berkata da'na min haddatsana. Cukup. Sampai kapan haddatsana? Berhenti. Karena mereka sudah menduga syubhat mereka pasti akan hancur. Syubhatuhum bahidah. Dahidah, runtuh, hancur. Di hadapan hujjah. Maka itulah mereka benci. Adapun orang yang membantah bid'ah dengan ra'yu, mereka senang. Saya diskusi dengan kamu asik. Ayo kita lanjutkan diskusi kita. Mengapa? Tidak khawatir. Kalau dia dengan ra'yu, maka ahlul ahwa punya ra'yu yang lebih banyak. Punya ra'yu yang kadang-kadang lebih mendustai atau lebih menipu ra'yunya. Maka akan dimakan oleh mereka. Makanya para ulama menyayangkan yang paling berbahaya adalah orang yang membantah ahlul ahwa tetapi dengan ra'yu. Itu bahaya. Mengapa bahaya? Kok dikatakan lebih bahaya dari ahli bid'ahnya? Ahli bid'ahnya kalian sudah tahu itu ahli bid'ah. Tetapi kalau ada seorang ahlu sunnah, di tengah-tengah ahlu sunnah, membantah ahlu bid'ah dengan ra'yu, itu berbahaya. Akan lebih banyak menipu kaum muslimin. Kaum muslim akan berkata, lihat ini akan ahlu sunnah. Bantahannya bagus, makul, masuk akal, cerdas. Ila akhirnya. Banyak yang tertipu dengan caranya, akhirnya mulai fassara bi ra'yihi wa man fassara bi ra'yihi faqad akhta walau asab. Kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Wa tawfiqul afiyah. Wal hidayah wa rahmah subhanahu wa ta'ala. Bihamdihi la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.